بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد والحمد لله نحمد الله ونشكره segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang masih melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yang di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan hari-hari dan bulan-bulan untuk kita melaksanakan daripada kehidupan kita. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Kami jadikan malam itu untuk kita istirahat, dan di siang hari untuk kita melangsungkan kehidupan kita, beraktivitas, mencari arzak. Maka ini adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang harus kita syukuri. Allah ciptakan itu sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang sudah ditetapkan di sisi Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, kemudian dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan ashhuril hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, itulah agama yang lurus, dan jangan pernah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maka inilah Allah ciptakan bulan-bulan tersebut, bagaimana berputarnya ya, dari bulan satu ke bulan yang lain ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ciptakan itu semua ya, untuk kita beramal, untuk kita berbuat. Oleh karenanya disyariatkan pada sebagian bulan untuk beberapa amal soleh dan tidak pada sebagian yang lain ya, untuk kita berbuat di bulan-bulan tersebut, termasuk padanya pada ashhuril hurum ya, pada bulan-bulan haram yang kita berada di dalamnya di hari ini. Dan ini pun yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan ini ya. Di bulan Ramadan ya, kita berpuasa sebulan lamanya, kita melaksanakan qiyam, kita beramal soleh. Kemudian setelah keluar di bulan Ramadan pun di sana juga disyariatkan kita puasa di 6 hari ya, di bulan Syawal, yang dengan itu mendapatkan fadilah puasa sepanjang tahun ya. Kemudian masuk di ashhuril hurum, maka Allah perbaharui nikmatnya. Kita masuk di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, yang termasuk ashhuril hurum, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyatakan inna zamana qad istadara kahayatihi, bahwasanya zaman itu berputar ya sebagaimana perjalanannya. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah ciptakan langit dan bumi. As-sana 12 syahran, satu tahun itu ada 12 bulan. Ya, minha arba'atun hurum, kemudian daripada 12 tadi ada 4 bulan. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan pertama itu saling berdatangan, datang satu keluar masuk ke yang lain, hakadha. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, kita berada di dalamnya. Wa Rajab mudhar, ya, dan bulan Rajab ini termasuk Asyhuril Hurum, mudhar baina Jumadi wa Sya'ban, antara bulan Jumat dan Sya'ban, terpisah dari 3 bulan yang lain. Ya, bulan Rajab disebut mudhar. Mudhar ini nama kabilah. Ya, nama kabilah. Dahulu mereka mengagungkan sekali bulan Rajab. Oleh karenanya bulan Rajab itu dinisbatkan kepada kabilah tersebut. Naam. Maka 4 bulan ini adalah 4 bulan yang mulia. Tentunya generasi terbaik daripada umat ini memuliakan 4 bulan tersebut. Maka di antara sahabat Ibnu Umar dan yang lainnya, mereka menghidupkan 4 bulan tersebut seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena terdapat ayat yang tadi kita bacakan, ya, ada 4 bulan yang disebut dengan 4 bulan haram. Termasuk di bulan Muharram ini ada hal-hal yang disyariatkan setidaknya untuk kita amalkan di bulan-bulan ini. Apa saja diantaranya adalah as-siyam, yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini adalah as-siyam. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul menyatakan afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, syahrullah alladhi tad'unahu Muharram, bulan Allah yang kalian sebut-sebut dengan bulan Muharram atau tad'unahu Muharram. Ya, sebaik-baik puasa dengan keumumannya. Tidak dinukilkan dari salaf mereka puasa pada tanggal-tanggal tertentu, ya, daripada bulan Muharram ini, kecuali di tanggal 9 dan 10. Tanggal 9 dan 10 disebut dengan Tasu'a dan Asyura. Selebihnya dengan keumumannya. Sebagian generasi salaf, ya, mereka salah di dalam memahami firman Allah yang di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji dengannya wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Maka sebagian mereka menganggap 10 malam ini adalah 10 malam yang ada di bulan Muharram, yaitu 10 malam pertama di bulan Muharram. Maka tidak sedikit di antara mereka yang menghidupkan 10 malam. Dan ini yang kita dapati pada sebagian orang awam. Ya. Sempat kita dapati, kita jumpai, ya, beberapa ucapan-ucapan yang disebarkan via media, ya, untuk menghidupkan 10 hari pertama di bulan Muharram. Ya. Sebagian salaf menghidupkannya karena mereka salah di dalam memahami firman Allah yang kami bacakan tadi. Mereka maksudkan adalah 10 malam yang ada di bulan Muharram. Dan yang tepat, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para muhakkikin, min ahli tafsir, mereka katakan 10 malam tersebut adalah 10 malam pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ya, diperinci oleh mereka karena terdapat padanya amalan ini itu dan lain sebagainya yang disyariatkan di 10 malam Dzulhijjah pertama. Fa'ala kulli hal, maka tidak ada satu amalan yang khusus kecuali puasa. Khusus pun pada hari-hari tertentu, yaitu pada tanggal 9 dan tanggal 10. Kebiasaan Nabi SAW bahkan tanggal 10 di bulan Muharram adalah puasa sebelum disyariatkannya bulan Ramadan. Rasulullah berpuasa di tanggal itu. Itu adalah sebuah kewajiban pada saat itu. Kemudian disyariatkan puasa di bulan Ramadan, maka gugur kewajiban pada tanggal 10 Muharram. Kemudian terus Rasulullah lakukan nadaban, ya, untuk melaksanakan sunnah yang dicintai oleh Nabi SAW, puasa di tanggal 10, kebiasaan Nabi SAW. Yang kemudian satu ketika Abdullah ibn Abbas menyatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, innahu yawm yu'adzimuhu al-yahud wal-nasara, atau yu'adzimuhu al-yahud. Ya Rasulullah, itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar itu menyatakan, idza kana 'amul muqbil la asumanna at-tasi'. Jika ada umur pada tahun yang akan datang, aku akan berpuasa di tanggal 9, kata Nabi SAW. Maka belum terjadi itu, Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Artinya dengan lisan al-maqal dan azm dari Nabi alaihi salatu wassalam ada, namun penerapan belum sempat terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala mencabut Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka para ulama menyimpulkan, ya, di bulan Muharram ini boleh bagi kita berpuasa tanggal 10 saja, boleh bagi kita untuk mengambil dua-duanya, dan ini yang lebih afdol. Ya. Bahkan sebagian berdalil dengan hadis yang lemah, yaitu pada tanggal 11-nya. Naam. Pada tanggal 11-nya, namun dalilnya lemah menurut sebagian ulama. Fa'ala kulli hal, kita berpuasa dengan keumumannya. Kapan kita mau berpuasa di bulan tersebut, bulan Muharram, termasuk Ashhuril Hurum, dan secara khusus kita berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Tidak berpuasa pun ya tidak mengapa. Ya. Tidak berpuasa tidak mengapa, karena bukan sebuah kewajiban. Namun kita senantiasa memotivasi para talabah dan juga segenap kaum muslimin untuk mengamalkan apa yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Nabi SAW, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Karena dengan yang sunnah tersebut akan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang bisa kita lakukan. Amalan yang lain, ya, sebagaimana tersebar di tengah-tengah kaum muslimin misalnya, puasa khusus di tanggal 1. Maka ketika kita meyakini kekhususan sebuah ibadah, nah ini butuh dalil. Ketika tidak ada dalilnya, maka terlarang. Karena al-asl fil ibadah tauqifiyah. Hukum asalnya pada sebuah ibadah itu berhenti dengan adanya dalil. Ada dalilnya kita amalkan, tidak ada dalilnya kembali kepada keumumannya. Ketika keumuman ada, kita laksanakan dengan tanpa meyakini sunnah dilakukan pada tanggal ini. Ya. Hakadha. Demikian kita dididik oleh para ulama kita. Ya. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Berpuasa khusus di tanggal 1. Kemudian membuat makanan tertentu, baik itu jenang, ya. Sampai di negeri kita dikenal dengan apa? Dengan jenang suro. Ya. Jenang suro yang dibuat dari tepung, ya, dengan model bentuk bulat-bulat, ya, dimakan dengan santan. Ini disebarkan, dibagi-bagi. Wallahu a'lam, keyakinan-keyakinan apa yang ada pada diri mereka. Ala kulli hal, ketika mereka meyakini itu adalah bagian daripada sunnah, maka ini adalah jatuhnya bid'ah. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Amalan tersebut tertolak. La ini wala itu, ya. Tidak ada yang lain. Kecuali mungkin ketika kita mau istihsan pada beberapa amalan, contohnya, ya, contohnya iftaru sha'im, ya, memberikan buka kepada orang yang berpuasa di hari apa saja, baik di Senin Kemisnya ataupun di tanggal 9 ataupun tanggal 10-nya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa, falahu ajr ka ajri au kama qala Rasulullah sallallahu, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa, ghair la yanqus min ajrihi syai, dengan tidak dikurangi dari pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ya, orang yang sekedar memberikan buka orang yang puasa, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang puasa. Ya. Dengan keumumannya, maka ini adalah perkara yang disyariatkan. Di puasa apa saja, baik yang wajib maupun yang sunnah. Di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Maka terdapat fadilah. Ya. Maka ini bisa dilakukan. Ya. Ketika kita ingin melaksanakan amal soleh yang ada di bulan Muharram ini. Begitu juga keumuman ibadah, ya. Tentunya kaedah yang ditetapkan oleh para ulama, kemuliaan hari atau bulan, ya. Maka di sana terdapat pula mudha'afatul ajr, ya. Pahala yang dilipat gandakan ketika kita beramal saleh seperti pada Asyhuril Hurum. Oleh karenanya sebagian salaf mereka menghidupkan seluruh bulan tersebut seperti Ibnu Umar dan yang lainnya. Apa saja sholat sunnahnya dengan tanpa mengkhususkan, ya. Baik itu qiyamul lailnya. Naam. Maka dilakukan apa saja. Termasuk daripadanya adalah nasyrul ilm, menyebarkan ilmu, terkhusus hal-hal yang terkait dengan syariat-syariat di bulan Muharram. Karena kita tahu mengakhirkan bayan an waqtil haja la yajuz, mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan adalah haram, tidak diperbolehkan. Artinya ketika kaum muslimin, ya, butuh pada penjelasan untuk bulan ini, maka tidak boleh kita akhirkan. Maka nasyrul ilm di bulan ini terkait hal-hal yang memang berkaitan dengan bulan Muharram adalah perkara yang lebih didahulukan dan lebih diutamakan di bulan-bulan ini. Sehingga mereka pun tahu apa saja yang disyariatkan dan apa saja yang tidak disyariatkan. Begitu juga di antara perkara yang mungkin bisa kita ketahui, ya, apa saja yang harus kita lakukan, yaitu tidak berbuat zalim di bulan ini. Hati-hati. Artinya kita menahan diri. Fulan nyakiti temannya, mencela, mencaci, mengejek, menjatuhkan saudaranya, itu adalah perkara yang haram. di seluruh bulan-bulan yang ada. Namun secara khusus Allah sebut, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan pernah kalian memzalimi manusia di bulan-bulan ini, di bulan-bulan haram. Oleh karenanya diharamkan qital di bulan ini. Dahulu mereka tidak melaksanakan peperangan di bulan haram. Hatta orang kufar Quraisy. Ya, hatta orang-orang kafir. Mereka mengagungkan bulan-bulan haram ini dengan mereka gencatan senjata, tidak melaksanakan peperangan. Karena Allah menyatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan pernah kalian menzalimi orang lain di bulan-bulan tersebut. Menzalimi diri kalian dengan kalian menzalimi manusia. Ya. Maka dilarang kezaliman di sini lebih daripada bulan-bulan yang lain. Ini sekiranya yang mungkin perlu kita ingatkan di bulan Muharram ini karena kita sudah memasukinya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk istiqamah di atas amal saleh di bulan Muharram ini dan juga di bulan-bulan yang lainnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembacaan terhadap kitab Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab mizah dan telah kami sampaikan definisinya. Mizah secara bahasa dan secara istilah serta dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya al-mizah. Tayyib, sedikit kita murojaah apa itu al-mizah. Fadlan, apa itu mizah? Apa itu mizah? Dibaca mizah atau muzah? Ya. Taib yang lain. Nah, Sufyan, apa itu mizah? Bercanda. Naam. Definisi secara istilah. Nah. Hah? Hah? Definisinya yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Wah, Arman. Nah. Secara istilah. Al-mubasatah ilal ghair, yaitu bersikap mudah kepada selainnya. Ya. Ala jihati talattuf, dari sisi kita berlemah lembut kepadanya, duna adhiyah, tanpa mengganggunya. Ya. Telah lalu dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita disyariatkannya al-mizah selama mizah tersebut tidak memadharatkan. Ya. Artinya di sana mizah terbagi menjadi dua, ada yang tercela dan ada yang disyariatkan. Ya. Yang tercela ketika bercanda tersebut ya memadharatkan saudaranya, maka perkara tersebut adalah perkara yang tercela, ya. Ketika mizah tersebut menjadi tasliyah, menjadi penghibur, pelipur lara, maka mizah itu berubah menjadi sunnah. Sebagaimana dikatakan Al-Abbas bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamzah. Maksudnya Rasulullah SAW bercanda. Ya. Dan itu menjadi apa? Menjadi sunnah. Kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan telah kami sampaikan pula beberapa asar dari salaf terkait dengan al-mizah. Kemudian hadis yang kita baca, dua hadis. Yang pertama adalah hadis Anas yang terdapat padanya Rasulullah SAW bercanda kepada Anjasyah, yang Rasul menyatakan, ya Anjasyah ruwaidan sauqaka bil qawarir. Nah, pertanyaannya siapa Anjasyah di sini? Ah, Hisham. Mana Hisham? Ah, budak, ya. Maknanya sauqaka bil qawarir. Apa maknanya sauqaka bil qawarir? Qawarir jamak qarurah. Apa itu qarurah? Hah. Reza. Kaca. Ya. Maknanya apa sauqaka bil qawarir? Hani, mana Hani? Ad. Iya, jadi ya kronologisnya bagaimana? Kok menyatakan demikian? Midi. Membawa istri-istrinya. Nah, ini adalah candaan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis setelahnya yang datangnya dari Abu Hurairah, yang dimana mereka menyatakan, ya Rasulullah innaka tuda'ibuna, engkau bercanda dengan kami. Maka Rasulullah pun menyatakan, walaupun demikian, innilaa aqulu illa haqqan, aku tidak berbicara kecuali kebenaran. Artinya mizah tidak boleh, karena sebab al-mizah kemudian kita katakan saya bercanda lantas terdapat padanya al-kadzib. Ya, maka mizah harus di atas al-haq, ya, dengan tujuan tasliyah, dengan tujuan untuk menghibur hati seseorang. Ya. Selanjutnya qala haddatsana Shadaqah. Kita masih berada pada bab al-mizah. Telah berkata kepada kami Shadaqah, ya, Shadaqah yang dimaksud di sini adalah Ibnul Fadl. Ya, sering kita lewati, beliau adalah gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Beliau adalah faqih, hafiz, imam thiqah terpercaya. Ya, dikenal dengan Rahal. Rahal yaitu melaksanakan perjalanan demi perjalanan di dalam mencari hadis, yaitu mencari ilmu. Demikian ya, keadaan generasi terbaik daripada umat ini, mereka masih tetap berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, satu kota ke kota yang lain, dalam rangka mencari hadis, mencari ilmu di mana mereka jumpai. Dan mereka dengar di negeri ini terdapat fulan yang mendengar hadis dari fulan, maka mereka pun berusaha untuk mendatanginya. Ini adalah keadaan para ahlul hadis. Pendahulu mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka berdatangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi didatangi wufud, didatangi para tamu-tamu. Ini adalah Asy'ariyin, ya. Dari Asy'ariyin dari Yaman, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari Irak, dari Basra, dari banyak negeri mereka berdatangan kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam. Di antara mereka, mereka yang datang bersama Malik ibn al-Huwairits. Ya, diceritakan mereka dengan sekian orang para pemuda datang kepada Nabi SAW. Kata Malik ibn al-Huwairits, wa nahnu syababatun, kami pada saat itu masih muda. Ya, Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya menuntut ilmu itu dimaksimalkan pada usia mudanya. Sebagaimana Malik ibnul Huwairits, beliau menyatakan, "Ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun." Kami masih usia syab, usia muda. Ya. Ada bersamanya 20 orang yang datang kepada 20 hari duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malik ibnu Al-Huwairits dengan rombongannya. Ya, maka ketika Nabi SAW melihat mereka kok kangen dengan keluarganya, maka Rasulullah memerintahkan, "Irji'u ila ahlikum," kembalilah kalian kepada keluarga kalian. 20 hari mereka duduk dengan Nabi SAW, kemudian diperintahkan untuk kembali dan diperintahkan untuk mengajarkan ilmu kepada kerabat keluarga yang ada, yang ditinggalkan oleh mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Termasuk daripada mereka ini adalah Shadaqah ibnu Al-Fadl yang mengikuti jejak para sahabat untuk melaksanakan perjalanan-perjalanan di dalam menuntut ilmu. Qala akhbarana Mu'tamirun. Allah memberitakan kepada kami, kata Shadaqah, Mu'tamir, ya. Mu'tamir bin Sulaiman. Ya, Mu'tamir bin Sulaiman nampaknya pernah kita lewati nama ini. Ya, labas kita ulangi kembali, ya. Karena dengan sering diulanginya maka akan semakin kokoh, ya, akan semakin tahu kita, ya. Beliau ini, ya, Mu'tamir bin Sulaiman, dikatakan oleh Imam Abu Hatim, ya, dikatakan oleh Abu Hatim, beliau thiqah terpercaya, thiqah terpercaya, dan juga banyak di antara para ulama yang memuji beliau. Qala an Habib Abi Muhammad. Dari Habib Abi Muhammad. Allahu a'lam, Habib Abi Muhammad ini di dalam kitab Tahdzib Al-Kamal, ya. Tahdzib Al-Kamal adalah kitab yang berbicara tentang para perawi hadis, ya. Tentang rijal, kitab siar yang besar. Di sana disebutkan, ketika kita merujuk kepada sirah daripada Bakr bin Abdullah Al-Muzani, di antara mereka yang meriwayatkan dari Bakr bin Abdullah adalah ada dua yang bernama Habib, ya, dua orang yang bernama Habib, yang satunya Habib bin Syahid, ya, satunya Habib bin Syahid, satunya adalah Habib Abi Muhammad Al-Ajmi. Nah, ini yang dimaksud, ya. Ini mungkin yang dimaksud. Qala an Bakar bin Abdullah. Ya. Habib mengambil hadis ini dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Ya, Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Ya. Beliau mengambil sekian hadis dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di antara mereka adalah Anas, ya. Anas bin Malik. Di antara mereka Ibnu Abbas dan selainnya, ya. Kurang lebih 50 hadis beliau riwayatkan. Bakar bin Abdullah Al-Muzani thiqah, beliau adalah seorang faqih. Di antara fuqahanya mereka para tabi'in dan hujjah, ya. Beliau wafat pada tahun 106 setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Bakar bin Abdullah Abu Abdullah Al-Muzani rahimahullah. Qala, beliau berkata, artinya beliau sedang menceritakan, ya. Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahun, Nah ini pun termasuk dalil, bukti bahwasanya beliau menyaksikan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dahulu para sahabat Nabi, kata beliau, yatabadahuna bil bittikh, mereka saling melempar dengan semangka, saling lempar melempar dengan semangka. Ya artinya semangka adalah sesuatu yang digandrungi oleh manusia, baik di zaman itu maupun di zaman sekarang, bermanfaat, dilempar, terkena, bisa dimakan, ya, diambil, dimakan. Ya. Yatabadahun bil bittikh, dalam rangka mereka saling melempar untuk tasliyah, ya, bermain, ya, bercanda satu dengan yang lainnya. Ini pun sebagai penguat, ya, sebagai penguat bahwasanya generasi terbaik umat ini pun juga bercanda. Namun sekali lagi, sebagaimana telah kami sampaikan, tidak ada kadzib di sana dan tidak ada dharar kepada selain kita. Hati-hati, ya, karena dalam hal ini banyak di antara kita, terutama para santri, ya, anak-anak muda, mereka bercanda yang terkadang bercandanya melampaui batas. Tidak ada kadzib, tidak ada dharar, tidak ada penghinaan, ya, diingat-ingat, tidak ada menjatuhkan kehormatan. Ya. Ini adalah bercanda yang syar'i, dan itu pun tidak terusan, ya, tidak terusan, tidak keseringan. Pagi kita bangun sampai tidur lagi isinya canda terus. Kapan seriusnya? Ya. Jangan dijadikan hujjah bab kita kali ini. Kemudian dengan kita terus bercanda, hatta di kelas kita bercanda. Ketahuilah waktu kapan kita serius. Oleh karenanya di sini dikatakan fa idza kanat al haqa'iq kanu humur rijal. Para sahabat ketika, ya, dalam keadaan yang tepat, artinya dalam keadaan yang memang mereka harus serius, mereka adalah rijal. Mereka adalah rijal. Mereka adalah aqwiya. Mereka adalah orang yang paling serius. Mereka adalah orang yang paling terdepan di dalam menjalani ibadah demi ibadah, di dalam menjalani tafaqquh fid din, mempelajari ilmu. Ya. Ya, dalam mempelajari ilmu mereka adalah orang yang terdepan. Waktunya bercanda, mereka bercanda. Maka di sini terdapat ada saatnya, ada kalanya mereka bercanda, ada kalanya mereka serius. Begitu juga dengan kita. Ya. Nah, ini kita mendapatkan faedah di sini bahwasanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in adalah rijal. Adalah manusia terdepan dalam kebaikan, dan di sisi yang lain pada waktunya, pada saatnya mereka juga bercanda. Artinya ketika kita membaca sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'min al-qawi khairun min mu'min al-dha'if. Seorang mu'min yang kuat lebih baik daripada mu'min yang lemah. Maka para sahabat bisa kita masukkan pada generasi mereka, orang-orang yang qawi di dalam setiap perkara mereka. Ya, di jajaran mereka, orang-orang yang kuat, yang kokoh, yang senantiasa serius pada saatnya dan bercanda pada kesempatan yang lain. Ya. Oleh karenanya ditetapkan sebagian salaf mereka dahulu memperbolehkan di waktu-waktu apa? Waktu-waktu pernikahan ada candaan di sana, ya. Bahkan melempar makanan, ya, melempar makanan yang disebut dengan apa? Dengan nuzar. Mereka sebut-sebut dengan nuzar. Nuzar adalah membagi-bagikan, melemparkan makanan kemudian diambil oleh anak-anak kecil. Ya. Dalam rangka mizah, dalam rangka bercanda, dan ini dibahas di dalam kitab-kitab fikih Mereka berselisih pendapat terkait dengan hukumnya. Sebagian mereka menyatakan makruh ya karena membuang makanan. Dan ini pun yang menguatkan bahwasanya mereka para sahabat, mereka saling melempar bitih, saling melempar makanan semangka ya. Dilakukan, namun sekali lagi tidak untuk dibuang, tapi untuk diambil, dimakan ya. Ala kulli hal. Selanjutnya qala haddatsana Muhammad bin Sabah. Muhammad bin As-Sabah atau Muhammad bin Sabah telah berkata kepada kami, kata Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Sabah, Muhammad bin Sabah qala haddatsana Khalid ya. Adapun Muhammad bin Sabah ya, beliau Ad-Daulabi ya, Ad-Daulabi, Muhammad bin Sabah Ad-Daulabi, Abu Ja'far ya, Al-Baghdadi. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 220 sekian ya. Thiqah, terpercaya. Qala haddatsana Khalid wa huwa ibnu Abdillah. Telah berkata kepada kami, kata Muhammad bin Sabah, Khalid bin Abdillah bin Abdurrahman. Khalid bin Abdillah bin Abdurrahman bin Yazid ya. Dikenal dengan Tahan Al-Muzani. Beliau juga dinisbatkan kepada Al-Muzani. Dikenal dengan Tahan. Tahan artinya mempunyai pekerjaan menggiling tepung ya, membuat dari tanaman yang kemudian dibuat tepung, apa, gandum ya, dari gandum menjadi tepung ya. Nah, ini dikenal dengan Tahan beliau. Beliau pun thiqah ya, namun sebagian termasuk di antara mereka Ibnu Abdul Barr menyatakan beliau ini lemah. Namun jumhur, kebanyakan ulama menyatakan beliau ini terpercaya. Qala an Humaid At-Tawil, dari Humaid At-Tawil. Humaid bin Abi Humaid At-Tawil. Ya, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil, At-Tawil maknanya panjang ya. Sebagian mereka dijuluki karena sifatnya, dia tinggi misalnya disebut At-Tawil. Asy-Syami, beliau pun juga thiqah ya. Namun sebagian yang lain menyatakan lemah ya, menyatakan beliau ini lemah, dikenal sebagai mudallis, akan dikatakan oleh Ahmad bin Harun la yuhtajju bih, tidak dijadikan hujjah hadisnya Humaid At-Tawil ini. Illa ya, ini pengecualian, makanya kita lihat di dalam Adabul Mufrad, illa qala haddatsana Anas, kecuali dia menyatakan haddatsana Anas ya, telah berkata kepada kami Anas. Ala kulli hal, atau kata beliau, idza kana min hadits thiqat, hadis yang diambil dari orang-orang yang terpercaya, maka hadisnya pun diambil. Qala an Anas ibn Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang satu ketika seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun di sini tidak disebutkan siapa, namun dia zahirnya adalah sahabat karena dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastahmiluhu, minta untuk diangkut ya. Faqala, maka ada salah seorang yang ada di sekitar Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, ana hamiluka ala waladi naqatin, aku akan membawamu di atas anaknya unta ya. Tayib, azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Melanjutkan kembali hadis ini, yaitu hadis Anas bin Malik. Datang seseorang kepada Nabi SAW minta untuk diangkut. Maka salah seorang yang ada di situ menyatakan, aku akan mengangkutmu dengan anak unta. Maka orang tersebut berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wa ma asna' bi waladi naqatin, apa yang bisa aku perbuat dengan anak unta? Artinya anak unta tidak akan bisa mengangkut. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun dengan candaannya, ya dengan candaannya menyatakan, wahal talidul ibila illa nuq, apakah ibil itu, apakah unta itu melahirkan anak unta? Artinya apakah unta yang akan mengangkutnya tersebut tidak melahirkan kecuali anak unta? Ini candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya unta yang melahirkan unta. Ya, kenapa kok tidak bisa bermanfaat? Kenapa kok unta tersebut tidak bisa mengangkut dirinya? Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, maka intinya di sini beliau Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil, ya, bahwasanya Nabi SAW juga bercanda. Maka dalam hal ini dengan unta yang dipermasalahkan oleh orang tersebut, apakah bisa naqah tersebut, anak naqah tersebut bisa ngangkut dirinya. Nah, adapun unta ya adalah sebuah binatang yang menjadi alat angkut di zaman dulu, yang menjadi kendaraan bahkan yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang, yaitu unta. Oleh karenanya dijadikan permisalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang berdakwah, yang menyampaikan ilmu kepada orang lain, di an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya. Seseorang yang memberikan hidayah, memberikan ilmu kepada orang lain itu jauh lebih baik, ya, daripada apa? Dari unta merah yang amat sangat mahal. Ya, adapun unta sendiri namanya sangat banyak. Ya, sangat banyak namanya unta. Jamal, ya namanya unta. Keumumannya ibil. Ini biasanya disebut bagi yang laki-laki, ya, yang zakar. Yang jantan disebut ibil, yang perempuan, yang betina disebut naqah. Ya, naqah. Naqah jamaknya nuq. Ya. Yang sebagaimana dalam hadis ini. Hal talidul ibila illa nuq. Ya. Ibil itu tidak melahirkan yang lain, ya. Unta tidak melahirkan sapi, tapi ya tetap unta yang dilahirkan, ya. Di antaranya adalah naqah atau nuq. Begitu juga memiliki nama-nama yang lain, ya, di antaranya Dhub'an, ya, Irfan, Sya'lan, nama-nama unta, Ghazlan, ya. Begitu juga di usia-usia tertentu, anak kecil atau unta kecil yang baru masih nyusu sama orang tuanya disebut apa? Disebut Hiwar atau Huwar, ya, ini yang masih nyusu. Begitu juga ketika usianya sudah mulai masuk 1 tahun disebut apa? Disebut makhlul, ya. Ketika usianya sudah masuk usia 2 tahun disebut mafrud, beda-beda, ya. Ketika usianya 3 tahun, ya, dia sudah mulai apa? Sudah mulai bisa ngangkut disebut hik, ya. Disebut hik. Begitu juga usianya sudah masuk 4, ya. Sudah masuk 4 tahun disebut jidah. 5 tahun, ya, ini yang sering dibahas dalam kitab-kitab fikih, ya. Saniyah minal ibil, ya. Disebut saniyah dia yang siap untuk dijadikan korban. Usia 5 tahun sudah besar, ya. Dan siap untuk dijadikan korban biasanya ditandai dengan copotnya gigi, ya. Maka ini beberapa nama daripada unta, ya, disebut di dalam Al-Qur'an pada sekian ayat, ya, pada sekian ayat. Ala kulli hal. Taib, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Yang ingin nyetor angkat tangan. Taib. Nah, diri semua. Bismillah. Dari yang paling pojok, siapa namanya? Fadhil. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Salim. Ba'dukum inni la aqulu illa barakallahu fik. Tafadhal. Tuda'ibuna barakallahu fiik. Tafadhal Sufyan. ومعهن Naam, jazakallahu khair. Tafadhal. أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعه أم سليم فقال يا أنجش رويدا صوب بالقوارير قال أبو كلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بعضكم لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عبد الله بن صالح لو تكلم بها لا عبتموها قوله Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na. Innahu waliyudhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.